alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan hari ini kita masuk ke bab yang ke-17, bab tentang asy-syafa'ah. Bab tentang asy-syafa'ah, yakni syafaat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sedikit saya bacakan di sini definisi asy-syafa'ah secara bahasa. Disebutkan dalam beberapa mu'jam, asy-syafa'ah masdar daripada syafa'ah. Syafa'ah ini kata dasar dari kata kerja syafa'ah. Syafa'ah artinya memberikan pertolongan. Syafa'ah yashfa'u, yakni seseorang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang lain. Disebutkan di sini misalnya ada sebuah kalimat yarju syafa'atahu. Yarju syafa'atahu maknanya adalah wasatatuhu. Seseorang mengharapkan syafaat kepada orang lain, maksudnya adalah orang itu mengharapkan dia menjadi wasilah. Ketika seseorang meminta syafaat kepada seseorang, ketika seseorang minta syafaat kepada orang lain, maksudnya adalah dia minta kepada orang itu agar jadi wasilahnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti contohnya misalnya raja-raja dunia. Raja-raja dunia misalnya kita ingin menyampaikan sebuah aspirasi kepada pimpinan negara kita misalnya. Lalu kita ingin menyampaikan aspirasi ini secara langsung. Kita ingin menyampaikan aspirasi kita langsung kepada pemimpin negara ini misalnya. Tentu hal seperti ini tidak mudah dilakukan. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba datang langsung ke istana lalu diterima, tidak. Kita perlu apa, Pak? Perlu namanya syafaat dari orang-orang tertentu, yakni dia jadi wasilah kita, menolong kita untuk bisa datang bersamanya untuk menyampaikan aspirasi kita langsung kepada pemimpin negara, misalnya. Raja-raja dunia itu perlu orang-orang dekat di sekelilingnya untuk menyampaikan, rakyat itu menyampaikan melalui perantara ini, menyampaikan aspirasinya kepada raja. Mereka disebut syufa'a, yang memberi syafaat. Ini makna syafa'ah secara bahasa. Dan saya ingat betul ketika saya kuliah, ada salah satu dosen kami yang cukup tegas. Beliau idola kami waktu itu. Beliau mengajar usul fiqh, materi yang cukup berat di Fakultas Syariah, Dr. Abdul Khatam dari Sudan. Saya ingat sekali beliau. Semoga Allah terus berikan kepada beliau kesehatan dan umur yang panjang dalam ketaatan. Beliau punya kebiasaan, ini sedikit saya cerita, mohon maaf, terkait dengan kalimat syafaat yang saya ingat betul kalimat itu digunakan waktu itu. Dosen kami, Dr. Abdul Khatam yang mengajar usul fiqh, itu selalu datang tepat waktu. Kalau sudah masuk ke kelas, dia tutup, dia kunci pintunya. Kunci tombol itu, Pak. Jadi orang di luar tidak akan bisa masuk. Kalau dosen-dosen yang lain, tutup, selesai. Kita bisa masih bisa mengetuk lalu membuka. Kalau beliau sudah masuk duluan, ditutup pintunya. Dan hari itu saya ingat betul, hari itu hari ujian. Saya ingat betul hari itu hari ujian. Beliau masuk ke kelas, dikunci pintunya. Ada mahasiswa 2 menit di belakangnya. mau masuk sudah tidak bisa lagi, tidak bisa ikut ujian. Tapi kita dikagetkan setelah kurang lebih 10 menit ujian berlangsung, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Yang mengetok pintu itu ternyata pas dibuka oleh Dr. Abdullah Khatam, Dr. Abdullah dari Mesir, pengajar nahwu, doktor nahwu kita waktu itu. Doktor nahwu, ilmu bahasa. Enggak taunya mahasiswa yang terlambat tadi, Pak, minta tolong sama Dr. Abdullah bisa masuk ke kelas. Dr. Abdullah jadi syafaatnya. Paham, Pak, contoh ini, Pak? Ini contoh nyata yang terjadi, yang saya ingat betul. Setelah selesai ujian, saya tanya, bagaimana kau bisa minta tolong sama Dr. Abdullah? Saya lari ke atas, ke kantor Dr. Abdullah itu. Dua-duanya sama-sama dari Mesir. Dr. Abdullah sama Dr. Abdullah Khatam ini sama-sama dari Al-Azhar, Mesir. Saya lari ke atas, kata mahasiswa yang terlambat ini. Dia lari ke atas ke kantornya Dr. Abdullah, minta syafaat beliau agar bisa masuk ke kelas. Akhirnya beliaulah yang memberikan syafaat bisa masuk ke kelas ikut ujian. Paham, Pak, mana syafaat? Apa maksudnya, Pak, dari segi bahasa kita, Pak? Apa yang bisa kita simpulkan? Orang yang kita minta syafaatnya apa ini, Pak? Sebagai apa? Wasilah. Wasilah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dibahasnya masalah syafaat di kitab Tauhid, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dibahasnya syafaat di bab tentang Tauhid, karena syafaat ini sering disalahgunakan sehingga jatuh kepada kesyirikan. Mereka menyangka Allah itu seperti raja-raja dunia yang butuh kita perantara untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah. Maka syafaat ini sering terjadi yang berakibat awalnya niatannya adalah menjadikan orang itu sebagai perantara agar menyampaikan apa yang diinginkan kepada Allah. Ujung-ujungnya sebenarnya dia telah menjadikan orang itu sebagai tandingan bagi Allah. Dan dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Dia menyangka Allah itu seperti raja-raja dunia yang butuh apa, Pak? Perantara-perantara agar kita bisa menyampaikan aspirasi kita kepada Allah. Padahal tidak. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku. Lihat. Kalimatnya di sini, berdo'alah kepadaku. Mintalah kepadaku. Allah tidak mengatakan, berdo'alah kepadaku melalui fulan. Allah tidak mengatakan demikian. Sehingga alih-alih mereka ingin mengambil syafaat, sebenarnya jadi jatuh ke dalam kesyirikan. Karena dua hal. Yang pertama, orang yang dia minta syafaatnya itu jadi tandingan bagi Allah, jadi sekutu bagi Allah. Yang kedua, dia menyamakan Allah seakan-akan seperti makhluk yang butuh wasilah agar kita menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah. Kedua-duanya adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan masuk dalam kategori kesyirikan. Maka memahami asy-syafa'ah di bab tauhid, di kitab tentang tauhid ini sangat penting agar kita tidak salah. Karena syafaat diakui oleh syariat, ada namanya syafaat. Tapi kalau kita tidak memahami hakikat daripada syafaat, dikhawatirkan kita nanti berbuat syirik dengan atas nama syafaat. Maka penting diketahui di bab ini mana syafaat yang dibenarkan dan mana syafaat yang tidak dibenarkan. Mana syafaat yang ditetapkan dalam syariat, mana syafaat yang ditolak oleh syariat. Maka bab ini sangat penting untuk kita pahami bersama agar kita mengetahui hakikat daripada syafaat dan bisa menjauhi syafaat yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kita mengambil syafaat yang ditetapkan oleh syariat dan meninggalkan syafaat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan satu lagi, asy-syafa'ah juga diambil dari kalimat asy-syaf'u. Asy-syafa' itu kebalikan daripada al-witr. Al-witr itu ganjil, asy-syafa' itu kebalikannya. Genap. Genap ganjil jadi hal yang masyhur di Jakarta, Pak ya. Hari ini hari ganjil, alhamdulillah saya bisa bawa mobil saya lewat tol. Kalau tidak mungkin saya sudah sampai jam 10:30 di sini kali, Pak. Asy-syafa' itu artinya genap. Al-witr itu artinya ganjil. Kenapa? Kenapa syafaat dikatakan maknanya dari genap? Karena ketika seseorang minta syafaat kepada orang lain, maka ketika bergabung jadi berapa, Pak? Jadi dua. Ini genap atau ganjil? Ini orang yang memberi syafaat, ini orang yang minta syafaat. Ketika bergabung jadi berapa? Jadi dua. Maka disebut asy-syafa', genap. Dari segi bahasa demikian. Seakan-akan orang yang meminta syafaat ini bergabung dengan orang yang memberi syafaat sehingga jadi berdua sekarang. Yang tadinya sendirian, sekarang dia punya penolong, maka jadi berdua sekarang, maka jadi genap. Itu arti asy-syafa'ah dari segi bahasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ahibati fillah, saudara-saudara kesayangan yang saya cintai karena Allah. Dan syafaat yang dibenarkan oleh syariat harus terpenuhi di dalamnya tiga hal. Syafaat yang dibenarkan dalam syariat itu ada tiga hal yang harus dipenuhi agar dikatakan syafaat itu syafaat yang dibenarkan dalam syariat. Saya ringkas pembahasan kita, walaupun sebenarnya nanti satu persatu akan kita baca dalilnya, tapi di mukaddimah ini saya akan memberikan kesimpulan lebih awal agar memperjelas masalah syafaat ini. Syafaat ini dikatakan dia menjadi benar manakala terpenuhi tiga hal. Yang pertama, izin dari Allah bagi orang yang akan memberi syafaat. Izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya syafaat, ya tidak, Pak? Bahkan beliau nanti punya syafaat yang nanti disimpan untuk umatnya pada hari kiamat. Asy-syafa'atul uzma, al-maqamam mahmuda, yang disebutkan dalam doa setelah azan. Wa ba'athu Allahul maqamam mahmudan alladhi wa'adtah. Al-maqamal mahmud, yakni syafaat Nabi kelak pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dia akan dibahas hadis tentang syafaat Nabi kepada umatnya pada hari kiamat. Tapi itu yang pertama, tentu setelah mendapatkan izin dari Allah. Karena nanti akan kita bahas ayat-ayatnya, syafaat ini murni semuanya milik Allah. Allah yang punya syafaat. Pemilik syafaat satu-satunya adalah Allah. Maka kalau ada makhluk mau memberikan syafaat kepada makhluk yang lain, itu bisa dilakukan kalau Allah mengizinkannya. Karena Allah yang punya syafaat, maka Allah mengizinkan siapa saja yang Allah kehendaki untuk memberikan syafaat. Jadi ini yang pertama. Syafaat itu berlaku jika yang pertama, apa tadi Pak yang pertama? Izin dari Allah. Kenapa butuh izin dari Allah? Karena yang mempunyai syafaat seluruhnya secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah harus ada izin dari Allah baru seseorang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Kedua, syarat yang kedua setelah izin dari Allah, yang kedua, Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat. Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Yani orang yang diberi syafaat hanya Allah, orang yang Allah ridhai. Tidak mungkin ada syafaat kepada seseorang yang Allah murkai, tidak mungkin. Kenapa orang itu dapat syafaat dari orang lain? Karena Allah ridho dia dapat syafaat. Dan orang yang Allah ridhoi yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bertauhid. Nanti akan kita baca hadisnya. Orang yang Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat adalah orang yang bertauhid. Nanti akan kita bahas hadisnya tentang orang yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat hanyalah orang-orang bertauhid. Ya, tidak mungkin orang-orang melakukan kesyirikan dapat syafaat dari Nabi. Tidak mungkin orang yang melakukan bid'ah, apalagi bid'ah itu sampai ke tingkat kesyirikan misalnya, mendapatkan syafaat dari Nabi. Tidak. Karena Allah tidak meridhai syirik. Allah tidak meridhai bid'ah. Maka yang Allah ridhai adalah orang yang bertauhid. Dialah yang berhak mendapatkan syafaat. Maka ini tiga syarat. Saya ulang, tiga syarat agar berlakunya syafaat bisa didapatkan seseorang. Yang pertama apa tadi Pak? Izin dari Allah, karena Allah lah yang mempunyai syafaat. Nanti akan kita baca ayat-ayatnya. Walillahi syafa'atu jami'a, dan bagi Allah semua syafaat, seluruhnya milik Allah. Maka tidak mungkin syafaat itu bisa diberikan seseorang kepada orang lain kecuali setelah izin dari yang punya syafaat, Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, setelah izin dari Allah buat yang memberi syafaat, yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Orang yang diberikan syafaat harus orang yang Allah ridhoi. Dan yang ketiga, siapa yang Allah ridhoi? Syarat yang ketiga, siapa yang Allah ridhoi? Orang yang bertauhid. Orang yang bertauhidlah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga ketentuan yang terkait dengan syafaat agar syafaat itu berlaku bisa didapatkan seseorang, maka tiga syarat ini. Izin dari Allah kepada orang yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Yang ketiga, yang Allah ridhoi yang nanti akan mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang bertauhid. Maka memahami tauhid adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin orang yang berbuat kesyirikan dapat syafaat. Tidak mungkin. Orang yang berbuat kesyirikan tidak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang musyrik ketika mereka menyembah orang-orang saleh, menyembah malaikat, meminta-minta kepada orang saleh yang di kuburan, itu apa akidah mereka, Pak? Mereka-mereka ini nanti akan jadi pemberi syafaat di hadapan Allah. Mereka punya keyakinan demikian. Inilah mengapa tadi saya katakan syafaat, ada orang beribadah kepada Allah dengan nama syafaat, tapi ujung-ujungnya bukan syafaat, tapi kesyirikan. Minta-minta kepada malaikat, minta-minta kepada orang soleh yang sudah mati. Untuk apa dia minta kepada malaikat, Pak? Untuk apa dia minta kepada orang soleh yang sudah mati ini? Apa tujuannya? Karena mereka berkeyakinan malaikat ini kan orang dekat, Pak. Makhluk yang dekat dengan Allah, ya tidak? Makhluk yang dekat dengan Allah pasti punya kedudukan di sisi Allah. Maka wajar saja kata mereka, saya minta tolong kepada malaikat agar malaikat nanti menyampaikannya kepada Allah. Alih-alih syafaat justru menjadi syirik. Karena mereka menjadikan malaikat bukan pemberi syafaat jadi ujung-ujungnya, menjadi tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Dan ini kesyirikan. Begitu pula orang soleh yang sudah mati. Kenapa mereka meminta-minta ke kuburan orang yang soleh yang sudah mati ini? Kenapa? Karena mereka berkeyakinan mereka orang dekat dengan Allah. Maka saya minta syafaatnya agar nanti disampaikan kepada Allah. alih-alih mereka beribadah atas nama syafaat, justru jatuh ke dalam kesyirikan. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penulis menyebutkan beberapa ayat, kurang lebih 3 sampai 4 ayat atau 5 ayat. Setelah itu beliau menyebutkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai kesimpulan daripada masalah syafaat ini. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis, surat Al-An'am ayat 51. Silakan bagi yang tidak punya bukunya bisa lihat mushaf. Kalau tidak ada mushaf, boleh lihat gadgetnya. Yang punya software Al-Quran bisa melihat surat Al-An'am. Surat keberapa Pak? Al-An'am surat ke-6 ayat 51. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir, dan berilah peringatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memberikan peringatan. Wa anzir, dan berikanlah peringatan wahai Rasulullah. Berikanlah peringatan bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Qur'an berilah peringatan kepada siapa yang diwahyukan. Kepada siapa yang yakhafuna ay yuhsyaru, yang takut mereka dikumpulkan, dikembalikan ila rabbihim, kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berilah peringatan kepada orang-orang yang takut akan hari perjumpaan dengan Allah di padang mahsyar, ketika mereka dikumpulkan di sebuah tempat seluruh manusia yang pertama kali hidup sampai yang terakhir kali mati, semua berkumpul di padang mahsyar untuk menerima semua balasan dari amal-amal mereka. Tak, berilah peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari di mana mereka nanti dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Katakan kepada mereka, laisa lahum min dunih, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Katakan kepada mereka, tidak ada bagi mereka pelindung dan tidak ada pemberi syafaat. Tidak ada pemberi syafaat, tidak ada pemberi pertolongan selain daripada Allah. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat inti daripada ayat ini adalah bahwa nanti kelak pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kuburnya, tentu setelah dihancurkannya seluruh alam semesta, bahwa tidak ada penolong seorang pun bagi kita dan tidak ada pemberi syafaat satu pun kecuali Allah pada hari itu. Allah saja yang mampu memberikan pertolongan dan perlindungan. Allah lah wali kita dan pemberi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Maka di sini lihat Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah pada hari itu. Tidak ada penolong, tidak ada pemberi syafaat pada hari itu kecuali Allah saja. Maka seharusnya setelah kita mengetahui bahwa Allah lah yang memberi pertolongan, satu-satunya yang memberikan pertolongan dan satu-satunya yang memberikan syafaat pada hari kiamat, maka sudah sepantasnya kita minta hanya kepada Allah saja. Jangan minta kepada yang lain. Mintalah kepada Allah yang satu-satunya yang bisa melindungi, satu-satunya yang bisa memberikan syafaat, satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Mintalah kepada Allah langsung. Jangan meminta kepada yang lainnya. Karena hakikatnya yang bisa memberikan syafaat dan bisa memberikan pertolongan kepada kita semua pada hari itu hanyalah Allah. Maka sudah sewajarnya ini mendorong kita untuk bertakwa hanya kepada Allah. Mendorong kita untuk hanya takut kepada Allah saja. Mendorong kita hanya bertawakal hanya kepada Allah. Mendorong kita untuk mentauhidkan Allah. Karena yang lainnya selain daripada Allah tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa menjadi wali pelindung kita kelak pada hari kiamat. Maka satu kebodohan dari manusia kalau seandainya kita tahu bahwa satu-satunya wali dan satu-satunya syafi', satu-satunya pelindung dan satu-satunya penolong pada hari kiamat hanya Allah, lalu kita minta pertolongan dan perlindungan kepada orang lain, maka ini kebodohan. Maka syirik ini salah satu bentuk kebodohan, salah satu bentuk kezaliman yang sangat besar. Ini Allah lah yang punya al-walayah dan punya syafa'ah, lalu kenapa kita minta pertolongan dan perlindungan kepada orang yang lain? Masyaikh wa rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memberi peringatan kepada orang yang takut. Yakni orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan adalah orang yang takut kepada Allah. Ini mirip seperti awal-awal surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Allah menutup ayat kedua dengan menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini huda, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Padahal kita tahu bahwa Al-Qur'an ini petunjuk bagi seluruh manusia. Kita tahu bahwa Al-Qur'an ini Allah turunkan untuk seluruh manusia, ya tidak? Untuk seluruh alam semesta. Tapi kenapa disebut orang bertakwa saja? Petunjuk bagi orang bertakwa. Kenapa orang bertakwa saja yang disebutkan? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, karena orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an sebagai hidayah hanya orang-orang bertakwa saja. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, jadilah orang yang bertakwa. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya seperti wangsit misalnya atau seperti mimpi di siang bolong, tidak. Hidayah itu diupayakan. Upayanya apa? Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang takut kepada Allah, itu upayanya. Jadi agar kita mendapatkan hidayah, kita berusaha agar menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Begitu pula dalam ayat ini, wa andhir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Berilah peringatan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang takut. Nah, peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Takut hari perjumpaan nanti di padang mahsyar. Perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka lah yang bisa mengambil faedah dari peringatan yang disebutkan dalam ayat 51 daripada surat Al-An'am ini. Dan sebagai kesimpulan daripada ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, ayat ini disebutkan oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam syarahnya terhadap kitab Tauhid ini, beliau mengatakan faedah dari ayat ini, yang pertama, ayat tersebut berisi bantahan terhadap orang-orang musyrik yang bertakarrub mendekatkan diri kepada para nabi dan para wali serta orang-orang soleh untuk meminta syafaat dari mereka. Dan mereka yang meminta-minta kepada orang-orang soleh, meminta-minta kepada para nabi, para malaikat, tadi sudah saya katakan niatan mereka adalah mendapatkan syafaat. Niatan mereka ketika meminta-minta kepada orang-orang soleh tersebut adalah agar orang-orang soleh yang sudah mati ini memberikan syafaat kepada mereka kelak pada hari kiamat. Kita katakan tidak bisa, karena ayat ini surat Al-An'am ayat 51 dengan jelas, dengan terang mengatakan bahwa tidak ada satupun wali, tidak ada satupun penolong, wala syafi', dan tidak ada satupun orang yang dapat memberikan syafaat selain daripada Allah. Maka terbantahlah dengan ayat ini orang-orang yang minta syafaat kepada selain daripada Allah. Yang kedua, syafaat tidak akan diterima di sisi Allah kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, karena Allah lah yang punya syafaat, Allah lah satu-satunya pemilik syafaat, maka syafaat ini tidak akan Allah berikan kecuali setelah orang itu memenuhi syarat-syaratnya. Dan tadi sudah saya sebutkan tiga syarat yang disebutkan para ulama. Kita ulang sedikit lagi, Pak. Yang pertama apa tadi? Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Mengizinkan kepada siapa? Kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Izin dari Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat. Dan yang ketiga, siapa yang Allah ridhoi yang kelak akan mendapatkan syafaat? Orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, faedah dari ayat surat Al-An'am ini, disyariatkannya memberi nasihat dan peringatan tentang hari kiamat. Nah, di sini ada isyarat kita diingatkan tentang hari kiamat. Hari di mana kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan menerima balasan atas semua yang telah kita kerjakan di atas muka bumi ini. Dan beriman kepada hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, ini punya efek positif kepada pribadi seseorang. Kalau kita tahu, Pak, nanti perbuatan kita akan dibalas, ini akan mendorong kita untuk takut. Ini hal yang efek positif yang didapatkan jika kita ditanamkan terus-menerus keimanan kepada hari kiamat. Dia akan ingat bahwa nanti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Maka dia akan berusaha, Pak, berusaha agar tidak membawa kecuali kebaikan. Dia tidak ingin perbuatannya dibalas dengan keburukan. Maka dia akan berupaya. Orang yang beriman kepada hari kiamat, dia akan berupaya menjadi orang yang baik di atas muka bumi ini. Nah, bayangkan, Pak, kalau tidak ada hari kiamat, maka orang soleh sesoleh apapun dengan orang yang paling bermaksiat sebesar apapun akan sama ujung-ujungnya kalau tidak ada hari kiamat. Bayangkan kalau kita hidup ini hanya di dunia saja, kemudian kita mati dikubur jadi tanah. Kalau hidup kita ujungnya hanya jadi tanah saja, bayangkan, Pak, orang baik sebaik-baiknya di muka bumi ini tidak ada balasannya, berarti kan? Dan begitu pula kebalikannya, orang seburuk-buruknya tidak ada balasannya juga kalau begitu. Maka ini tidak logis. Yang logis itu adalah kelak akan ada hari kiamat. Hari kiamat ini sebagai sebuah dorongan logika sehat. Beriman kepada hari kiamat ini diterima akal sehat kita. Karena tidak mungkin orang mukmin dengan orang kafir sama ujung hidupnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama orang yang berbuat kebaikan dengan orang yang berbuat keburukan ujungnya sama. Tidak mungkin sama. Logika sehat akan menerima konsep adanya hari kiamat. Maka memberi peringatan kepada manusia, diingatkan tentang adanya hari kiamat, ini insya Allah menjadi tameng bagi kita semua. Ini jadi pemberi batas, Pak. Sehingga kita tidak ingin keluar dari batas itu. Jadi kita jadi takut. Kita jadi punya benteng, kita jadi punya rem dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada iman kepada hari kiamat, maka tidak ada rem lagi, tidak ada batasan lagi. Kita akan melakukan apa saja yang kita inginkan, berbuat apa saja yang kita inginkan, dan akhirnya tentu ini semua akan menimbulkan kekacauan di atas muka bumi. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari surat Al-An'am ayat 51 tadi adalah yang keempat, yang bisa mengambil manfaat dari nasihat hanyalah orang-orang yang beriman. Yang bisa mengambil manfaat dari nasihat hanyalah orang-orang yang beriman. Yani yang bisa mengambil manfaat adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Yang tidak takut kepada Allah tidak akan bisa mengambil manfaat daripada apa yang dinasehatkan kepadanya. Ribuan nasihat tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Sebagaimana yang Allah firmankan lagi-lagi di awal Al-Baqarah tentang orang-orang kafir. Apa firman Allah dalam awal Al-Baqarah, Pak? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Kamu berikan nasihat atau tidak diberikan nasihat, sama saja. Maka takutlah kepada Allah menjadi orang yang bebal. Ya, bebal. Apa itu bebal, Pak? Tidak mau menerima nasihat. Tidak mau menerima saran dari orang lain. Yang bisa mengambil faedah, manfaat, hidayah adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang kafir sama saja dikasih nasihat atau tidak, tetap la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Karena itulah penetapan adanya hari kiamat. Penetapan tentang adanya hari kiamat, hari di mana kita nanti dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar, menerima balasan dari semua yang telah kita kerjakan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya. Sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, inti daripada surat Al-An'am ayat 51 satu sebenarnya, Pak. Satu saja. Kalimat laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Kalimat ini yang menjadi penyebab mengapa penulis meletakkan ayat ini di bab tentang syafaat. Karena ayat ini menjelaskan dengan gamblang, dengan tegas, dengan jelas, tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang dapat memberikan perlindungan dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Intinya satu itu sebenarnya. Yang lainnya tambahan-tambahan dari apa yang kita temukan dalam ayat ini. Tapi inti daripada ayat itu kalimat ini, laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Kalimat itu yang patut kita beri garis bawah. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya surat Az-Zumar. Ayat kedua yang disebutkan penulis di bab ini, surat Az-Zumar ayat 43 sampai 44. Surat Az-Zumar, silahkan Bapak Ibu lihat bukunya atau lihat mushafnya. Surat Az-Zumar surat 39. Surat Az-Zumar surat ke-39. Ayat 43 dan 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amit takhadu min dunillahi syafa'a?" Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wala ya'qilun. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulkus samawati wal ard. Thumma ilaihi turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amittakhadu min dunillahi syufa'a. Ataukah mereka mengambil para pemberi syafaat selain daripada Allah? Ini mengapa mereka mengambil para pemberi syafaat selain daripada Allah? Kenapa mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat? Qul, katakanlah kepada orang-orang yang mengambil selain daripada Allah pemberi syafaat, awalau kanu la yamlikuna syai'an wala ya'qilun. Katakan kepada mereka, apakah kamu tetap mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? Dan katakanlah kepada mereka sekali lagi, qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafa'at atau pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Lihat dalam ayat ini, Pak, walillahi qul lillahi syafa'atu jami'a. Ayat ini yang menjadi titik pokok bahasan surat Az-Zumar ini. Kalimat ini, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah bahwasanya milik Allah semua syafaat. Syafaat hanya milik Allah semuanya. Maka tadi sudah saya katakan bahwa harus ada syarat izin dari Allah kepada orang yang memberi syafaat. Kenapa harus ada izin? Karena Allah lah yang punya syafaat semuanya. Maka kalau ada orang mau memberikan syafaat kepada orang lain, itu bisa terjadi kalau Allah mengizinkannya. Karena Allah lah si empu daripada syafaat, yang mempunyai syafaat seluruhnya, jami'a. Kalimatnya di sini jami'a sebagai penegas bahwa seluruhnya, seluruh syafaat hanya milik Allah Azza wa Jal. Lahu mulkus samawati wal ard, karena Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu nanti kelak akan dikembalikan. Ayat ini disebutkan di sini dalam kitab syarah Kitab Tauhid, bahwa ayat di atas surat Az-Zumar ayat 43 sampai 44 itu mirip seperti surat Yunus ayat 18. Ayat yang mirip dengan surat Az-Zumar ini yang maknanya sama ada dalam surat Yunus surat 10 ayat 18. Silakan Bapak Ibu, silakan lihat surat Yunus ayat berapa tadi? Ayat 18. Surat 10, surat Yunus ayat 18. Ayat yang sama. Ayat yang sama dengan surat Az-Zumar ayat 43 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun." Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Wa yaqulun, mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah, Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Jadi saya katakan, Pak, ada orang niatannya mendapatkan syafaat. Kenapa orang-orang itu menyembah-nyembah berhala-berhala? Orang-orang musyrik itu menyembah berhala, Pak. Apakah mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu pencipta alam semesta? Tidak. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu adalah wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu punya kemampuan memberikan syafaat kepada mereka nanti pada hari kiamat. Karena itulah mereka sembah patung-patung itu. Mereka ibadahi berhala-berhala itu dengan niatan tadi, bahwa mereka yakini bahwa berhala-berhala itu nanti kelak memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Lihat dalam ayat ini dengan jelas, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, padahal mereka tahu bahwa selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat, mengapa mereka tetap beribadah kepada mereka? Disebutkan di sini, haula'i syufa'auna indallah. Harapannya yang mereka sembah itu nanti kelak jadi pemberi syafaat di sisi Allah. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa bab ini, bab syafaat ini, kalau salah diartikan, maka bukannya kita jadi ibadah, jadi perbuatan syirik, tapi atas nama syafaat, atas nama memberi syafaat, atas nama meminta-minta syafaat, jadi jatuh ke dalam kesyirikan. Maka di sini dibantah oleh Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, apa yang di langit dan apa yang di bumi? Yani Allah, kamu akan beritahu apa yang Allah tidak tahu? Ketika mereka mengatakan bahwa yang mereka sembah itu nanti akan jadi pemberi syafaat, Allah mengatakan Allah tidak tahu kalau mereka itu memberi syafaat. Allah sebenarnya tidak rela, tidak ridho, dan tidak mengizinkan kepada mereka untuk memberi syafaat. Karena itulah di ayat surat Az-Zumar Allah menegaskan, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanyalah milik Allah syafaat seluruhnya. Maka di sini Allah bantah, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yani ketika mereka menyembah selain daripada Allah yang mereka anggap nanti jadi pemberi syafaat di hari kiamat di sisi Allah, ini adalah bentuk kesyirikan. Ini adalah bentuk mempersekutukan Allah. Alih-alih menjadikan mereka syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah, justru mereka menjadikan mereka ini tandingan bagi Allah. Bukan syafi', tapi sebagai tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Jadi yang mereka lakukan itu atas nama syafaat, ujung-ujungnya adalah syirik. Bukan ibadah, tapi kesyirikan yang mereka lakukan. Masya Allah, warahimani warahimakumullah. Maka dari ayat ini, satu hal yang bisa kita lihat di sini, ada banyak faedah sebenarnya, tapi satu hal yang menjadi inti daripada surat Yunus maupun surat Az-Zumar, bahwa syafaat hanya milik Allah seluruhnya. Karena syafaat ini milik Allah, maka Allah lah yang berhak memberikan izin kepada siapa saja yang bisa memberi syafaat. Ya, orang-orang bisa memberi syafaat itu karena izin dari Allah. Bukan klaim kita. Bukan klaim kita. Kita mengatakan si fulan nanti di sisi Allah punya syafaat. Klaim itu tidak benar kalau tidak ada izin sama sekali dari Allah. Kita bisa klaim demikian kalau Allah memang mengizinkannya. Karena Allah lah pemilik satu-satunya seluruh syafaat. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya, potongan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat apa ini, Pak? Al-Baqarah ayat 255. Ini yang disebut dengan ayat kursi. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ka'ab ibn Malik, "Ya Ka'ab, ata'rifu a'zama ayatin fil Qur'an?" Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bertanya kepada Ka'ab ibn Malik, "Wahai Ka'ab, tahukah kamu ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an?" Ayat Allah, Nabi menanyakan satu ayat dari 6.000 ayat lebih. Tahukah kamu satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Lalu Ka'ab ibn Malik menjawab ayat ini. Dan Nabi SAW menetapkannya, mengikrarkannya, menyetujuinya, bahwa ayat teragung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Karena dalam ayat tersebut penetapan akidah tauhid, penuh dengan penetapan akidah tauhid. Di antaranya disebutkan masalah syafaat. Di ayat kursi disebutkan masalah syafaat, yakni di kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Kalimat itu, potongan ayat itu yang diambil oleh penulis. Di antara pembahasan yang disebutkan ayat kursi adalah masalah syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya, tanpa seizin Allah. Tadi sudah saya katakan ini syarat pertama, Pak. Berlakunya syafaat itu yang pertama izin dari Allah. Di antara ayatnya ini surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kelak pada hari kiamat tanpa izin darinya, dari Allah. Hatta Nabi, nanti akan kita baca hadisnya, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan syafaat kecuali setelah diberi izin. Ya, tidak otomatis. Tidak otomatis, Pak. Nabi itu lantas memberikan syafaat. Nanti akan kita baca hadisnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya. Dan itu terjadi setelah izin dari Allah. Akan kita baca hadisnya setelah ini insyaallah. Maka dari ayat kursi ini, surat Al-Baqarah ayat 255 ini, dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak mungkin terjadi syafaat tanpa seizin dari Allah. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kelak di hari kiamat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kenapa butuh izin Allah? Disebutkan dalam surat Az-Zumar sebelumnya. Mengapa perlu izin dari Allah? Karena Allah lah pemilik syafaat seluruhnya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Wajar saja jika Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan izin, karena Allah lah pemilik syafaat seluruhnya. Maka tidak mungkin terjadi seseorang bisa memberikan syafaat ke orang lain tanpa seizin dari Allah. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula ayat lainnya, surat An-Najm surat 53 ayat 26. Sudah berapa ayat yang kita baca, Pak? Sebelumnya kita sudah baca Al-An'am ayat 51, kemudian Az-Zumar ayat 43-44, kemudian ayat kursi Al-Baqarah 255. Yang keempat, surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm surat 53 ayat 26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yardha. Dan betapa banyak malaikat di langit. Betapa banyak malaikat di langit. Ini bantahan buat orang yang meminta-minta tolong kepada malaikat, Pak. Dalam ayat ini kita akan lihat bahwa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Lihat betapa banyak malaikat di langit. Ini bantahan kepada orang-orang yang meminta-minta tolong kepada Jibril, kepada Mikail. Ada sebagian orang, Pak, doa-doanya itu wasilah, minta wasilah kepada malaikat Jibril, kepada malaikat Mikail, karena mereka menyangka bahwa malaikat-malaikat itu karena dekat dengan Allah maka pasti punya syafaat. Maka di sini Allah membantah, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyaknya malaikat di langit, syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna. Illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yardha. Kecuali apabila Allah telah mengizinkan dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhai. Di sini dalam ayat ini ada dua syarat yang disebutkan, Pak. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal mukaddimah sebelum membaca ayat ini. Ayat ini dengan terang mengatakan bahwa ada dua syarat yang harus terpenuhi agar syafaat itu bisa berlaku. Yang pertama, izin dari Allah kepada orang yang memberi syafaat. Dan kedua, Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat tersebut. Hatta malaikat tidak bisa memberi syafaat dengan sendirinya. Hatta Nabi SAW juga tidak bisa memberi syafaat dengan sendirinya. Harus yang pertama izin, siapa, Pak? Yang pertama ini izin dari yang punya syafaat. Siapa yang punya syafaat? Allah Azza wa Jal. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah semua syafaat. Yang kedua, setelah dapat izin dari Allah, apa yang kedua tadi, Pak, dalam ayat ini? Liman yasha'u wa yardha. Kepada siapa saja yang Allah ridhoi. Ini harus ada ridho dari Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dan siapa yang Allah ridhoi agar bisa mendapatkan syafaat? Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir yang disebutkan di sini, surat As-Saba. Surat As-Saba, surat ke-34, ayat 22-23. Surat Saba, surat 34, ayat 22-23. Sebenarnya kalau penulis mencukupkan sampai ayat ketiga empat tadi sudah cukup sebenarnya. Sampai ayat keempat tadi, sampai surat An-Najm tadi sebenarnya sudah cukup. Tapi penulis terus menerus memberikan penegasan-penegasan. Karena tadi banyak orang yang mengklaim meminta syafaat tapi jatuh ke dalam kesyirikan. Karena dia tidak tahu hakikat ini. Dia tidak tahu kalau yang punya syafaat seluruhnya hanyalah Allah. Yang kedua, dia tidak tahu kalau syafaat itu harus izin dari Allah kepada orang yang memberi syafaat. Hatta Nabi, hatta malaikat saja, tadi sudah kita baca ayatnya, tidak bermanfaat syafaatnya kecuali setelah ada izin dari Allah. Ini sudah cukup sebenarnya, Pak. Nah, kalau kita tahu bahwa syafaat ini semuanya milik Allah, berarti kepada siapa kita meminta syafaat? Satu-satunya kita hanya minta kepada Allah Azza wa Jal. Tidak perlu kita minta kepada yang lain. Itu syafaatnya berlaku dengan izin Allah. Yang kedua, Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat. Dan Allah hanya meridhai orang-orang bertauhid. Inilah syafaat yang ditetapkan oleh syariat, syafaat yang memenuhi tiga syarat ini. Sebagai penegas, penulis menyebutkan ayat yang terakhir di bab ini, surat apa tadi Pak? Surat Saba, surat ke-34 ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulidul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum feehima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah." Ayat ini, mari sama-sama kita tadabburi ayat ini. Ayat ini mencabut kesyirikan dari akar-akarnya. Ayat ini menjelaskan alasan-alasan orang menyembah selain daripada Allah. Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, klaimnya dibantahkan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ini awalnya ayat ini perintah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Katakan kepada mereka, "Ud'ul ladina za'amtum min dunillah." Serulah, mintalah, berdoalah kepada mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain daripada Allah. Lalu setelah itu Allah menyebutkan hal-hal yang tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan itu sehingga berhak menjadi Tuhan. Kenapa mereka tidak berhak menjadi Tuhan? Yang pertama alasannya, la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang pertama, yang disembah selain daripada Allah itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, walaupun seberat dzarrah, walaupun sebesar biji sawi. Kalimat dzarrah ini punya dua makna. Adzarrah bisa berarti semut kecil. Orang-orang dulu timbangan terkecil mereka ya semut, karena saat itu yang mereka ketahui dengan mata mereka sendiri yang terlihat kecil itu. Yang disembah selain daripada Allah, yang pertama tidak memiliki kekuasaan sedikit pun terhadap langit dan bumi ini, sehingga mereka tidak layak disembah, tidak layak dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Karena yang pertama, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak punya kekuasaan, tidak memiliki penguasaan terhadap apapun yang di langit maupun yang di bumi, walaupun hanya sebesar dzarrah, semut kecil atau sebesar biji sawi. Sedikit pun mereka tidak punya kekuasaan, pemilikan terhadap alam semesta ini. Siapa pemilik alam semesta ini Pak? Satu-satunya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, wa ma lahum fihima min syirk. Kalau mereka mengklaim bahwa yang disembah, iya, yang disembah oleh saya tidak punya kekuasaan terhadap langit dan bumi, tapi katanya sekutu bagi Allah, kita katakan tidak. Wa ma lahum fihima min syirk. Dan mereka tidak punya satu peran pun dalam penciptaan langit dan bumi. Saya tanya Pak, apakah yang disembah selain daripada Allah itu bekerja sama dengan Allah menciptakan langit dan bumi ini? Apakah Allah butuh sekutu ketika menciptakan alam semesta ini Pak? Tidak. Jadi kalau ada yang bilang bahwa yang disembah oleh saya dia punya bagian saham dari pencipta alam semesta, kita katakan tidak. Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Allah tidak punya sekutu dalam menciptakan alam semesta ini. Yang ketiga, wa ma lahu minhum min dhahir. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Kalau mereka masih membandel mengatakan, ya, Kami yakin bahwa yang disembah selain daripada Allah tidak punya kekuasaan, tidak punya sedikit pun peran dalam menciptakan, tapi paling tidak dia membantu. Kita katakan tidak, tidak ada bagi Allah pembantu dalam menciptakan alam semesta ini. Maka tiga hal di ayat 22-nya dinafikan oleh Allah dari sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Sesembahan-sesembahan selain daripada Allah tidak punya penguasaan sedikit pun terhadap langit dan bumi, walaupun sebesar semut. Yang kedua, mereka tidak punya sedikit pun peran dalam menciptakan alam semesta. Yang ketiga, mereka pun tidak menjadi pembantu bagi Allah. Maka tinggal apa? Tinggal yang keempat, syafaat. Kalau begitu, saya menyembah mereka karena syafaat. Kita katakan dalam ayat berikutnya, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Lihat di ayat 23-nya. Dan syafaat, pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah memperoleh syafaat itu. Ya, kalau mereka, apa saja klaim mereka ketika mereka membenarkan penyembahan kepada selain Allah, klaim-klaim itu terbantah semua. Pertama, yang disembah selain daripada Allah tidak punya kekuasaan sedikit pun, walaupun sebesar zarrah terhadap alam semesta. Yang kedua, yang disembah selain Allah tidak punya peran sedikit pun dalam menciptakan. Yang ketiga, mereka bukan pembantu bagi Allah. Dan yang keempat, juga kalau klaimnya syafaat, kita katakan tidak bermanfaat syafaat mereka di sisi Allah tanpa izin dari Allah. Maka kalau ada orang mengklaim sesuatu punya syafaat, kita katakan syafaat itu berlaku kalau Allah mengizinkannya dan Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat. Ini harus ada izin dari Allah kepada orang yang memberi syafaat, dan yang kedua harus ada keridhaan Allah bagi orang yang diberi syafaat. Dan Allah hanya ridho kepada orang-orang yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Ma'asyil ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sebagai kesimpulan, disebutkan di sini di akhir pembahasan tentang syafaat, penulis menyebutkan sebuah nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, qala Abdul Abbas, setelah membawakan surat As-Saba tadi yang barusan kita baca, surat Saba ayat 22 sampai 23. Setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa saya tidak ada seorang pun selain Allah yang memiliki kekuasaan atau sebagian darinya atau menjadi pembantu Allah. Adapun mengenai syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah bahwa syafaat ini tidak berguna melainkan bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat tersebut. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyembah selain daripada Allah, karena keempat hal yang menjadi tumpuan orang-orang musyrik ketika mereka menyembah berhala-berhala itu, empat-empatnya dinafikan dalam ayat ini. Pertama, mereka tidak punya sama sekali kepemilikan, penguasaan terhadap alam semesta, walaupun sebesar biji zarrah. Yang kedua, mereka tidak punya peran sedikit pun dalam menciptakan. Yang ketiga, bukan pembantu bagi Allah. Yang keempat, syafaat mereka tidak berlaku tanpa izin dari Allah. Maka ini ayat ini, masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mencabut kesyirikan dari akar-akarnya. Karena menafikan, menjawab seluruh klaim orang-orang musyrik ketika mereka menyembah selain daripada Allah. Semuanya dibantahkan dalam ayat ini, atau dalam dua ayat ini, surat Saba mulai dari ayat 22 sampai 23. Maka tidak ada kecuali satu saja, bahwa syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Maka tidak akan berlaku syafaat siapa saja kecuali setelah terpenuhinya tiga syarat yang kita sebutkan di awal pembahasan. Dan kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini sebagai kesimpulan, bahwa ya, syafaat itu ada. Syafaat itu ada. Di antaranya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, orang-orang berupaya di padang mahsyar mencari-cari syafaat. Lari ke Nabi Adam, lari ke Nabi Ibrahim, mereka lari ke Nabi Musa, kepada Nabi Isa, lalu terakhir mereka minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya, dengarkan hadisnya, disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, pada hari kiamat, beliau bersujud kepada Allah. Beliau datang menemui Allah Subhanahu wa taala seraya bersujud kepada Allah dan menghaturkan segala pujian. Disebutkan dalam hadis itu, beliau menyebutkan semua pujian-pujian yang layak bagi Allah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Angkatlah kepalamu." Setelah mendapatkan izin dari Allah, Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, kemudian mengatakan, "Sal tu'ta." Sal tu'ta washfa tushaffa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mintalah, maka apa saja yang kamu minta pasti akan dikabulkan. Washfa tushaffa." Berilah syafaat, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah. Terlebih dahulu Allah, beliau sujud kepada Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang layak. Baru setelah itu Allah mengizinkannya. Dia tidak langsung, Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW ya, punya hak memberi syafaat. Tapi hak itu berlaku setelah apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan disebutkan dalam hadis lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda ketika ditanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia yang kelak akan mendapatkan syafa'atmu wahai Nabi Muhammad? Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang kelak berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Tauhid. Kalimat tauhid yang dia pahami, yang dia amalkan dan dia ucapkan dengan penuh ikhlas dan pengertian. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, mengamalkan apa saja yang menjadi konsekuensinya, maka dialah yang berhak kelak berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah dari dalil daripada apa yang kita sebutkan, bahwa syafaat tidak akan berlaku pada hari kiamat kecuali setelah adanya tiga hal ini. Yang pertama, izin dari Allah, karena Allah lah pemilik syafaat seluruhnya. Maka harus ada izin dari Allah bagi orang yang memberi syafaat. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta malaikat tidak berlaku syafaatnya kalau tidak ada izin dari Allah. Harus ada izin dari Allah kepada orang yang memberi syafaat. Kemudian yang kedua, setelah izin apa Pak yang kedua? Allah ridhoi orang yang diberi syafaat itu. Allah ridho kepada orang yang diberikan syafaat. Siapa yang Allah ridhoi mendapatkan syafaat? Yang ketiga adalah orang-orang yang bertauhid, yang paham makna la ilaha illallah, yang mengucapkannya dengan penuh ikhlas, dengan penuh pemahaman, dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita, sekaligus mengkoreksi pemahaman tentang syafaat yang berkembang di masyarakat, sehingga kita tahu mana syafaat yang nanti kelak ditetapkan oleh Allah, mana syafaat yang tertolak. Ya, syafaat ada, tapi tentu dengan kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah tentu datang dari saya dan dari syaitan. Murni datang dari saya dan dari syaitan. Maka yang pertama, saya menarik semua perkataan saya yang salah, sekaligus mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan.